apa dalam perjalanan cintaku selalu ada yang merintangi. Pada diri yang hina, takkan lagi ada satu runcingnya bambu menusuk hatimu. Aku ini orang kecil, harus hitung-hitung kecil. Bagi sore aku selalu menimbang diri, memang tak pantas bersanding denganmu. Ku pinta padamu kasih, pria idaman ku cari. Jangan pergi, tinggalkan ku sendiri. Sekuat apapun tulang di punggungmu, tak mungkin mampu membuntutiku. Kita tak berdaya walau saling cinta, berpisah itu jalan yang utama. Jubah hitam ini, tongkat panjang ini, menjadi teman sependeritaku. Walaulah berdaya, berulang pemani, bercita itu jalan yang utama. Hai lelaki pengembara, biarkan ku ikut cerita. Mati pula ku rela, bagai ramadan cinta. Seia dan sekata, takkan lagi ada satu runcingnya bambu menusuk hatimu. Apapun tulang di punggungmu, tak mungkin mampu membuntutiku. Kita tak berdaya walau saling cinta, berpisah itu jalan yang utama. Jubah hitam ini, tongkat panjang ini, menjadi teman sependeritaku. Kerudung yang cantik bersulam pemani, tak mungkin bersama.